أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال الإمام السعدي رحمه الله: أي احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tertipunya orang-orang musyrikin dari apa yang mereka lakukan, dan mereka beralasan dengan takdir. Wa qala alladziina asyraku, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan berkata, lau sya'allah ma'abadna min dunihi min syai. Ini mereka berhujjah, beralasan dengan takdir. Ini kan sudah ditakdirkan, ini kan sudah ditentukan. Lau sya'allah, kalau seandainya Allah berkehendak, ini saya, kami tidak akan menyembah pada selain Allah. Nahnu, baik kami atau nenek moyang kami, wala haramna min dunihi min syai. Fahal ala rusul illa al-balaghul mubin. Maka tidak ada kewajiban rusul, ya, tidak seperti yang kalian sangka wahai orang musyrik. Tidak ada kewajiban para rasul yang datang kepada kalian melainkan hanya menyampaikan saja. Kata Imam Sa'd rahimahullah, ai ihtajjal musyrikun ala syirkihim bi masyiatillah. Orang-orang musyrik berhujjah, beralasan, berargumen di dalam melakukan kesyirikan mereka adalah dengan masyiatullah, masyiah Allah, kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ya kita akan begini, begini, begitu, dan lain sebagainya. Wa anallaha law syaa ma asyraku wa la harrama syai'an min al-an'am allati ahallaka al-bahir wal wasilat wal ham. Dan kalau Allah berkehendak, ya saya, mereka tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan dari binatang ternak, al-bahir wal-wasi wal-ham, nahwiha, dan yang lainnya. Ninduni, wadi hujjah batilah. Alasan ini batil, enggak benar. Tidak bisa seorang berhujjah dengan masyiatillah. Fa'inna law kana haqqan kanat haqqan ma'aqaballahu alladziina min qablihim haitsu asyraku bih. Kalau berhujjah diperbolehkan dengan masyiatillah, kalau seandainya pintu ini dibuka lebar-lebar atau beralasan dengan takdir, beralasan dengan masyiatullah, kehendak Allah, kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak. Kalau ini dibuka, dan kalau ini benar, pendapat mereka benar, kalau seandainya, niscaya orang-orang sebelum mereka tidak akan disiksa oleh Allah karena kesyirikan mereka. Artinya enggak benar lah. Ma'aqabahum alladzina min qablihim haitsu asyraku. Niscaya generasi-generasi sebelumnya tidak akan disiksa oleh Allah dari kesyirikan mereka. Fa'aqabahum ashaddul iqab, maka Allah siksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Ini menunjukkan tidak benar mereka beralasan, berargumen dengan masyiatullah, kalau Allah berkehendak, ya enggak bisa. Kalau kana yuhibbu dzalika minhum lam 'adzabahum, kalau seandainya yang seperti itu juga dibolehkan, dibenarkan dan dicintai oleh Allah, maka niscaya mereka tidak akan disiksa, diazab oleh Allah. Walaysa qasdum bidzalika illa raddul haqq. Sehingga tidak ada maksud tujuan lain dari ucapan yang dikeluarkan, dilontarkan oleh orang-orang musyrikin, melainkan menolak al-haq, menolak kebenaran. Alladzi ja'at bihi rusul, yang dibawa oleh rusul. Wa illa fa'indahum ilmun annau la hujjata lahum ala Allah. Padahal mereka juga faham bahwasanya tidak ada hujjah lagi, tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah amarahum wa nahahum. Kenapa tidak dibenarkan alasan mereka? Karena sudah sampai utusan Allah kepada mereka yang memerintahkan dan melarang kepada mereka, ini boleh, ini enggak boleh. Menyembah Allah harus, wajib, sembahlah kalian hanya kepada Allah saja, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Umakana minal qiyam bima kallafhum, dan Allah mudahkan agar mereka melakukan ibadah kepada Allah dari apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa ja'ala lahum quwwah wa masyi'ah tasdur anha wa af'aluhum, dan Allah berikan kekuatan dan masyiah pada mereka untuk melakukan kewajiban Allah. Fahtajuhum bil qada wal qadar min abtalil batin. Alasan mereka, argumen mereka dengan takdir, qada wal qadar, kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak. Alasan seperti ini adalah alasan yang paling batil, yang jahat, batil, tidak benar. Hadza wa kullu ahadin ya'lam bil hiss, dan semua orang bisa merasakan hal itu. Qudratul insan ala kulli fi'lin yuridu, manusia itu bisa diberikan kemampuan apa yang dia mau. Mau apa? Ya, mau apa? Kerja, mau kaya, kan gitu. Biasanya orang kerja apa? Hah? Mas Budi? Pengen kaya raya kan? Pengen, pengen nomor satu di dunia misalnya. Ya kan kemauan manusia ada, keinginannya, ya hasratnya, berbuatnya, bisa. Ada yang mencegah? Gak ada dari manusia, kecuali ketentuan dari Allah. Artinya dari segi iradah, kemauan manusia, ada kemauan, kemampuan. Qudratul insan ala kulli fi'lin yuridu min ghairi an yunazi'ahu munazi', tanpa ada yang menghalanginya. Jama'u baina takdzibillahi wa takdzibir rusul, rusuli. Sehingga orang-orang musyrikin mengumpulkan dua kedustaan pada mereka. Pertama, mereka mendustakan Allah. Yang kedua, mereka mendustakan utusan Allah Azza wa Jalla. Wa taqdimul umurul aqliyah wal hissiyah, ditambah lagi juga mereka mendustakan perkara-perkara panca indera yang manusia diberikan kelebihan untuk merasakan. Ada hasrat, ya, kasih misalkan makanan bakso, sop kambing, sate kambing. Ya, ini menu pertama. Menu kedua, ya, misalkan dikasih makanan-makanan yang biasa aja, tempe, ya, dan lain sebagainya. Yang di bawahnya itu, kira-kira hasrat manusia pengen yang apa? Yang enak. Ya, kecuali nggak normal. Dari segi hasrat panca indera saja manusia diberikan kemauan, keinginan ya, ini ada menu sate, ini ada menu misalkan apa yang di bawahnya itu, ya sayur kangkung atau apa, ya dia akan milih yang enak, ya artinya iradah, kemauan dia, keinginan dia untuk berbuat itu ada, untuk makan yang enak, hidup yang enak. Dan setiap hari dia kerja, misalkan, buat apa kalau bukan untuk naam hasrat, ya, mencari kehidupan yang naam tercukupi, ya, bagi mereka. Ini secara panca indera saja mereka sudah mendustakannya. Fahal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Tugas rasul cuma menyampaikan saja. Ay al-bayyin adh-dhahir, menyampaikan dengan jelas dan gamblang. Alladhi yasilu ila al-qulub, yang sampai ke dalam hati. Wa la yabqa li ahadin 'ala Allah hujjah, sehingga tidak tersisa lagi hujjah. Fa idza balaghatum rusul amrahum rabbuhum wa nahyuhum, apabila sudah sampai rasul utusan Allah kepada mereka, maka yang disampaikan adalah perintah Allah dan larangan Allah. Nih, Allah memerintahkan ini, Allah melarang ini. Wahtaju 'alaihim bil qadar, tetapi mereka orang-orang musyrikin malah justru beralasan, berargumen dengan kesyirikan mereka terhadap takdir. Walaysa lirrusul minal amri syai'un, di dalam masalah ini ya rasul, utusan Allah, tidak ada campur tangan sedikit pun. Ya, karena sudah disampaikan, ini yang benar, ini yang salah. Oh, jalan yang lurus ke kanan, terus lurus, selamat. Yang kiri ada jurang. Ada jurang, ada harimau, ada binatang buas. Udah dikasih tahu. Lah kira-kira dia mau ngambil yang mana? Hah? Mau yang selamat. Nah, dari segi panca indera udah dirasakan secara akal saja. Nah, sudah diberikan. Nah, penjelasan. Adapun rasul, ya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyampaikan saja. Lebih daripada itu tidak bisa. Hanya menyampaikan perintah Allah. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang diridhai oleh Allah, ini yang dimurkai oleh Allah. Hindari yang dimurkai, jauhi. Wa innama hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jal. Hisab mereka, hitungannya di hadapan Allah 'azza wa jal. Nah, itu tugas rasul, tugas utusan Allah. Hanya nyampaikan, ini yang baik, ini yang buruk. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Nah, Allahu a'lam bishawab, alhamdulillah rabbil alamin.